بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إخوتي الكرام حفظكم الله جميعا, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Wabil Shayyib. Kita hanyalah menyiramnya antum dengan percikan-percikan kitab ini, tidak sepenuhnya. Yang ingin mengetahui keindahan kitab ini, ya, silahkan beli bukunya atau di download. Saya enggak tahu, mungkin belum ada terjemahannya. Ya. Pada pelajaran yang telah berlalu, kita telah menjelaskan bahwasanya amal ibadah tersebut sepenuhnya kembali kepada kekhusyukan di dalam melaksanakannya, sebagaimana solat yang kita telah sebutkan. Ya, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya solat itu akan diberikan kepada seseorang ganjaran sesuai dengan apa yang dia pahami daripada solat. Setiap orang solat, malam hari ini kita semua solat, tapi tiap kita diberikan Allah nilai yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dari sisi safnya, berbeda-beda dari sisi kepemahaman terhadap apa yang dibaca, berbeda-beda dengan meresapi apa yang didengarkan. Semuanya berbeda-beda. Semuanya insyaAllah ta'ala akan mendapatkan kebaikan selama ada ikhlas mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi tentunya berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman terhadap apa itu salat, dan kenapa dia harus salat, dan bagaimana dia harus salat. Pada malam hari ini tema kita berkaitan erat dengan perkara-perkara yang harus kita pahami. Dia menggugurkan amalan-amalan, karena amalan bukanlah hanya sekedar dikerjakan, dilakukan, tapi kita harus pahami amalan ini adalah perkara yang banyak sekali pembatal-pembatalnya. Ya, banyak penghalang-penghalang diterimanya amal. Ibarat tanaman, tatkala kita telah menanam, ya, setiap hari kita harus berupaya bekerja keras menjauhkan daripada tanaman ini segala sesuatu yang dapat membuat dia menjadi kurus, ya, atau membuat dia menjadi layu dan kering. Harus disirami, dijauhkan daripada rerumputan, ya, kemudian dipagari, dijauhkan daripada segala macam serangga-serangga, diberikan kepadanya berbagai macam pupuk dan seterusnya. Demikian juga lah dengan amalan-amalan dalam Islam. Kita terkecoh selalu dengan yakni pemahaman yang salah terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya Ibnu Qayyim menyebutkan inna shauma yawma Arafah yukaffiru sanatain, disebutkan dalam hadis yang sahih, satu hari berpuasa di Arafat dapat menghapuskan pahala 2 tahun. Wa yawma Asyura yukaffiru sana, berpuasa satu hari di tanggal 10 Muharram hari Asyura menghapuskan 1 tahun. Jika Anda telah melaksanakan puasa Asyura, melaksanakan puasa Arafat, berapa tahun dihapuskan Allah SWT? 3 tahun. Dalam 1 tahun Anda hidup, 3 tahun dihapuskan. Kemana 2 tahun lebih ini? Ya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala mengatakan, ya, apa kata beliau? Wattakfiru bihadihi mashrutun bishurut. Sebenarnya yang dapat menggugurkan dosa-dosa, ya, dan kita juga banyak mengetahui as-salawatul khams, antara salat 5 waktu, Ramadan awal Jumat ila Jumat, antara Jumat dengan Jumat, kemudian Ramadan ila Ramadan, wal umrah ila umrah, dikatakan mukaffiratun, antara Ramadan dengan Ramadan, antara umrah dengan umrah, Jumat dengan Jumat, antara salat dengan salat, menghapuskan seluruh dosa-dosa. Idza jatinibatil kaba'ir, selama dijauh dosa-dosa besar. Ya, kita banyak, ya, tidak memahami sebenarnya esensi hadis-hadis seperti ini, sehingga kita berbangga dan menganggap aku telah banyak pundi-pundi kebaikanku. Arafah aku kerjakan, ya, Asyura aku lakukan, salat 5 waktu aku perbuat, umrah tahun ini dengan umrah tahun kemarin aku lakukan, Jumat dengan Jumat, semua aku lakukan, aku besar membawa ganjaran si Allah SWT. Padahal si miskin ini enggak tahu banyak sekali pembatal-pembatal yang membuat gugur ramalannya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa at-taghfiru bihadhihi mashrutun bi syurut." Yang dikatakan diampunkan dosa-dosanya dengan amal-amal ini jika terpenuhi syarat-syaratnya. Mauqufun 'ala intifa'i mawani' fil 'amal. Jika dijauhi segala macam perkara-perkara yang dapat menghalangi diterimanya amal. Ya. 'Ala intifa'i mawani'i 'ala intifa'i mawani'i fil 'amali wa kharijihi. Ya, padahal seluruhnya bergantung dengan syarat-syarat yang dipenuhi kemudian menjauh segala macam perkara-perkara yang dapat membatalkan amalan tersebut, baik dalam amal atau setelah keluar daripada amalan tersebut. Fa in 'alima al-'abdu annahu ja'a bi syuruti kulliha. Andai kata seorang hamba dia menatangkan semua syarat, wa intafat 'anhu al-mawani'u kulluha, kemudian dia berhasil menjauhkan segala macam penghalang-penghalang diterimanya amalan tersebut, dia jauhkan semuanya, fahina idzin yaqa'u at-takfir. Ketika itulah baru dapat digugurkan semua dosa-dosanya. Wa amma 'amalun syamilathu al-ghaflah. Adapun amalan yang dicampur aduki atau dicampur dengan berbagai macam bentuk kelalaian, al-ghaflah, ya, salat kita lalai, haji kita lalai, umrah kita lalai, infak kita lalai, syamilathul ghafla awli aktharihi, amalan yang dipenuhi kelalaian atau sebagian besar dipenuhi kelalaian, berarti sedikit yang dia sadar, sedikit yang dia paham, kebanyakannya lalai. Ya, wa faqada al-ikhlasa, amalan yang kehilangan ruh ikhlas padanya, alladhi huwa ruhu wa lubbuh, dialah ruh amalan dan dialah inti amalan, walam yufi haqqahu, dan dia tidak menyempurnakan hak amalan tersebut atau menyempurnakan hak Allah Azza Jalla sebagai zat yang dia tujukan amalan kepadanya. Walam yuqaddirhu haqqa qadrih, dan dia tidak mengagungkan Allah Tabaraka Taala sebagai tujuan amal sebenar-benarnya atau tidak mengagungkan amalan tersebut dengan sebenar-benarnya. Fa ayu syai'in yukaffiru hadzal amal, maka amalan apa yang dapat ya digugurkan dengan amalan-amalan seperti ini? Enggak ada. Ya. Kata beliau, fa in wathiqa al-'abdu min 'amalihi bi anna waffahu haqqahu, andai kata seorang hamba yakin dalam amalan yang dilakukan dia telah menyempurnakan hak amal, alladhi yanbaghi lahu zahiran wa batinan, dia mampu menyempurnakan hak amal tersebut luar dan dalam, wa lam ya'rid lahu mani'un yamna'uhu takfirahu, dan dia tidak, dan dia memastikan tidak ada yang sekiranya dapat yakni menghalangi diterimanya amalan tersebut, wala mubtil yuhbituhu min ujibin, dan dia yakin tidak ada yang membatalkan amalan-amalannya seperti perbuatan apa, min ujibin, yaitu perbuatan merasa kagum dengan amalan. Dia mulai, Al-Imam Qayyim mulai menyebutkan kepada kita pembatal-pembatal amal. Alangkah indahnya kalau antum tulis. Ya. Apa pembatal-pembatal amal? Tama min ujibin, merasa bangga dengan amalannya. Sehingga dia mengatakan, ya, seluruh batam ini 11 rakaatnya pendek-pendek. Kulhu, kulhu, kulhu. Kami di SN satu juz satu malam. Ya. Kami yang paling mantap di SN, imamnya kayak di Masjidil Haram, kayak di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian lambat laun muncullah sifat ujub, bangga. Amalan apa yang dikerjakan? Tarawihnya cuma satu jam, setengah jam. Kami muncullah ujub. Ini pembatal amal. Min ujibin aw ru'yati nafsi fi, melihat dirinya besar telah berbuat sesuatu ya dalam perkara tersebut, aw mannin bihi, atau dia merasa telah berjasa terhadap Allah dengan amalan tersebut sehingga dia mengatakan yang salatnya di SN kayaknya harus dapat surga. Kenapa? Iya, lihatlah, tengoklah imam-imamnya, tengoklah bagaimana pengurus-pengurus masjidnya pulang balik ngidupkan lampu. Tengoklah bentar-bentar ada sana kopi semua lengkap. Ya. maka orang-orang seperti kami ini layak menerima surga. Kamilah orang-orang yang berjasa terhadap Islam, terhadap Allah. Ini namanya adalah manin bihi, merasa berjasa terhadap Islam. Enggak ada jasa kita terhadap Islam, enggak ada hebat kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, au yatlubu minal ibadi ta'zimahu bihi, atau dengan amalan tersebut dia mengharapkan orang-orang mengagungkannya dengan apa yang dilakukan, memujinya, membesarkannya. Au yastashrifu biqalbihi liman yu'azzimuhu alaihi, atau dia berharap dengan hatinya agar orang-orang mengagungkan dirinya atas amalan tersebut. Au yu'adi man la yu'azzimuhu alaihi, atau terkadang muncul dalam hatinya sifat memusuhi orang-orang yang tidak mau mengagungkan dia dalam amalan tersebut. Yang tidak memujinya dia musuhi. Ya. Yang tidak memujinya dalam amalan tersebut dia musuhi. Yang tidak membesarkan dirinya dalam amalan tersebut dia benci. Wa yara annahu qad bakhasahu haqqahu. Dia menganggap orang tidak mengagungkannya, tidak memujinya, memujanya, dianggapnya dia tidak, orang tersebut telah mengurangi haknya. Wa annahu qad istahana bi hurmatihi, dia menganggap orang yang tidak memujinya, mengagungkannya telah benar-benar meremehkan kehormatan dirinya. Fa hadza ayu syai'in yukaffir, orang seperti ini amalan apa yang dilakukan yang dapat menggugurkan dosa-dosanya? Enggak ada. Wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha akthar min an tuhsar, pembatal-pembatal amal yang menggugurkan segala macam bentuk amal alangkah banyaknya, sulit untuk dihitung. Bukan 2-3, tadi baru berapa kita hitung? Ijab, ru'yah fin nafs, ya, melihat dirinya telah melakukan sesuatu, telah memberikan jasa terhadap Islam, ya, dalam beramal dengan mengharapkan daripada orang untuk mengagungkan dirinya, ya. Dan begitulah seterusnya. Sedikit baru kita sebutkan, padahal dia banyak sekali. Walaysa sya'nu fi al-amal, inilah ungkapan yang terindah yang harus dicatat buat dalam status Facebook antum, daripada tahap-tahap dibuat. Walaysa sya'nu fi al-amal, bukanlah intinya ada pada sekedar beramal. Innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu, esensinya adalah bagaimana anda berusaha menjaga amalan anda agar tidak gugur dengan segala macam pembatal-pembatal amal, penggugur-penggugur amal. Ini intinya, bukanlah amalan, tapi bagaimana agar dia hilang daripada, agar yakni segala macam pembatalnya itu hilang, jangan sampai datang menghabiskan amalan kita. Wallahi mungkin kita umrah tiap tahun, mungkin ada orang yang haji sudah 37 kali, 40 kali haji, semua sia-sia. Kadang-kadang dijadikannya amal ibadah ini untuk mencari kepentingan dunia. Ya, ada yang saya ingat, dia itu pemimpin KBIH suatu tempat. Ya. Bagaimana dia melariskan dagangannya supaya orang berbondong-bondong ikut ngaji, ikut berhaji dengannya? Apa dia katakan, "Saya sudah 37 kali haji." Ya, itu apa disebutkan anak 37 haji? Jangan-jangan satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya melihat bagaimana amal ibadah haji yang diajarkan, wallah, alangkah jauhnya daripada apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh jemaah malam hari, ketika itu masih ada air zam-zam di luar. Banyak kutaman zam-zam, mandi zam-zam. Dia ajak jemaah perempuan, laki-laki semua mandi air zam-zam. Pulang dari sumur zam-zam, bengek-bengek sebagai perempuan, hampir-hampir mati, sesak nafas. Inilah yang sudah 37 kali haji. Subhanallah. Banyak orang tiap tahun umrah, tiap tahun umrah. Ya. Banyak orang yang berinfak, banyak orang yang bersedekah, banyak orang berpuasa, banyak orang menimba ilmu, banyak orang menyampaikan ilmu. Tapi yang diterima Allah adalah yang terpenuhi syaratnya, yang jauh daripada segala macam pembatal-pembatal amal. Farriya'u, contohnya riya. Wa indaqqa, walaupun tipis sekali, walaupun kecil sekali. muhbitun lil amal, akan menggugurkan amalan. Wa huwa abwabun katsiratun la tuhsar, dan riya ini berbagai macam pintu-pintunya banyak sekali, tidak akan dapat untuk dihitung berapa jumlah pintu-pintu riya ini. Kadang-kadang riya dalam bersembunyi di balik sifat tawadhu, ya, nampaknya tawadhu padahal riya, ya, kami ini apalah, kami sholat kami pun cuma 2 jam 8 rakaat, siapalah kami ini, satu malam kami 1 juz, padahal tahap yang dengarkan 1 juz entah paham tangga, ngantuknya pun lagi dihitung. Subhanallah, bersembunyi kadang-kadang di balik tawadhu. Tawadhu barid, kata orang Arab ini, tawadhu yang dingin, yang kedinginan. Subhanallah, banyak pintu-pintu, pintu-pintu riya banyak sekali, ya. Kadang-kadang bersembunyi dalam tampilan, dalam penampilan, dalam pembawaan, ya. Banyak dari baju, kadang-kadang silap-silap dari baju datanglah riya. Kadang-kadang dari kendaraan datanglah riya. Dari apa yang dipakai datanglah riya. Dari ucapan datanglah riya. Dari segala macam sisi. Ibnu Qayyim mengatakan abwabun katsirah, banyak sekali pintunya, la tuhsar, enggak dapat dihitung. Wa kaunul amali ghayra muqayyadin biittiba'i sunnah aidan mujibun likaunihi batilan, belum lagi amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah, ini mewajibkan amal tersebut batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mannu bihi 'ala Allah ta'ala biqalbihi mufsidun lahu, dia merasa berjasa kepada Allah dengan amalannya, dia menuntut haknya kepada Allah, ya Allah, mana hak saya, saya ahli surga karena kau suruh kami qiyamul lail, dan engkau menjanjikan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, barang siapa yang berdiri malam hari bulan Ramadhan, ia melaksanakan salat malam karena mengharap, karena iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lampau, ya Allah, mana hak saya, keampunanmu wahai Tuhan, mana, berikan kepada saya hak tersebut. Padahal demi Allah, tidak ada hak kita di sisi Allah SWT, enggak ada. Sehebat apapun kita beribadah, seluruh hidup kita ibadah murni, enggak ada tidur siang, enggak ada tidur malam, enggak ada buang air besar, enggak ada makan, semuanya untuk ibadah, tidak ada hak kita bagi Allah SWT, enggak ada. Enggak ada hak kita. Enggak ada, ya Allah, saya tuntut hak saya. Apa hakmu kepada Allah? Enggak ada. Tidak ada hak nabi pun tidak ada kepada Allah SWT. Tidak ada hak makhluk kepada Allah. Hak malaikat enggak ada. Subhanallah. Tapi Allah SWT yang berjanji, dan Allah akan menepati janjinya. Bukan karena kita punya hak, bukan karena nabi punya hak, bukan karena malaikat punya hak. Tidak ada seorang pun makhluk yang punya hak atas Allah SWT. Karena semuanya kita milik Allah. Kalaupun semua kita dimasukkan ke dalam nerakanya, enggak ada sedikit pun Allah dikatakan zalim. Karena al-khalqu khalqu, seluruh makhluk adalah makhluknya. Ya. Wal amru amru, semua perintah adalah miliknya. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kadzalikal mannu bis sadaqati wal ma'ruf. Di antaranya banyak orang-orang yang bersedekah tapi menyebut-nyebut, mungkin-mungkin sedekahnya. Demikian juga perbuatan-perbuatan baiknya. Ya, wal bir wal ihsan, segala macam perbuatan-perbuatan kebaikannya, perbuatan ihsannya, wasilah, ya, perbuatan menyambung silaturahmi, semuanya dia ungkit-ungkit, mufsidun laha. Mengungkit-ungkit ini semua akan menggugurkan amalan di atas. Sedekahnya gugur. Ya. Perbuatan kebaikannya hapus, perbuatan ihsannya pun hilang, penyambung silaturahmi semua tidak lagi ada nilainya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, jangan akan gugurkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit sedekah tersebut, ataupun dengan menyakiti orang yang akan berikan kepadanya sedekah. Ya, dia beri tapi menyakiti orang tersebut. Ya. Enggak ada gunanya sedekah dengan menyakiti orang tersebut. Wa aktsarun nas, dan ini Ibnu Qayyim, dialah tabibul qulub, dokter hati yang paling tahu tentang hati-hati manusia, dan perkataannya hak. Wa aktsarun nas, kebanyakan orang, ma indahum khabarun min as-sayyi'ati allati tuhbitu al-hasanat, tidak punya ilmu tentang amalan-amalan yang dapat menggugurkan segala macam kebaikan-kebaikannya. Banyak orang enggak tahu apa yang menggugurkan kebaikannya. Waqad qala ta'ala, padahal Allah memberikan contoh dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi daripada suara nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, janganlah kalian mengeraskan suara dalam memanggilnya sebagaimana kalian mengeraskan suara kepada sesama kalian. Antahbata a'malukum, jika itu kalian lakukan akan gugur amalan kalian. Wa antum la tashurun, sementara kalian tidak pernah merasa. Fahadzara subhanahu al-mu'minin, berkata Al-Qayyim, Allah memperingatkan hamba-hambanya yang beriman, min hubuti a'malihim bil jahli li rasulillah, akan gugur amalan mereka terkala mereka mengangkat suara mereka terhadap Rasulullah SAW. Kama yajharu ba'duhum li ba'din, sebagaimana kita mengangkat suara kepada sebagian lainnya. Walaysa hadza biriddah, walaupun ini bukanlah hal yang membuat dia murtad, bal ma'siyatun, walaupun dia hanyalah merupakan maksiat, tapi yuhbitu bihal amal, atau yahbitu bihal amal, dengan perbuatan ini gugur amalannya. Wa sahibuha la yash'ur, sementara yang melakukannya enggak sadar. Ini apa tadi ini katakan gugur amalannya ketika mengangkat suara. Apa kata beliau? Ingat. Dan ini penutup karena dia jam 10. Famadhannu biman qaddama ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pula pandangan Anda terhadap orang yang melangkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya? Nabi berkata A, dia berkata Z. Wa hadihi qaddama ala qawli Rasulillah wa hadihi wa tariqihi qawla ghairihi. Bagaimana pandangan Anda jika ada seseorang yang melangkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan beliau, dalam petunjuk beliau, dalam cara beliau, tariqah beliau, jalan beliau dalam beribadah, menyembah Allah, beragama, dia langkahi, dia selisihi semua perkataan Nabi, perbuatan Nabi, petunjuk Nabi. Nabi mengatakan A, dia katakan Z. Nabi melakukan A, dia melakukan Z. Dia mendahulukan qaula ghairihi, dia mendahulukan perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadiyahu wa tariqahu, mendahulukan petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukan tariqah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaysa hadza qad habita 'amaluhu wa huwa la yashur? Bukankah orangnya lebih pasti gugur amalnya semua tanpa dia ketahui? Semua bid'ah itu gugur amalannya. Subhanallah. Teringatlah anak kembali ketika membaca kata-kata tariqat ini, tariqat. Kami berangkat sama Ustaz Adil ke Surabaya. Fidhahullah tabaraka ta'ala. Kami naik taksi. Ya. Karena kita pakai peci seperti ini langsung, Pak. Sunan Ampel. Kami bilang, enggak. Kami bukan mau ke Sunan Ampel. Kami mau ke Terawas sana. Akhirnya sepakat kita pun naik. Berbincang-bincang dalam mobil. Pak, kami ini punya tariqat. Tariqat kami tariqat ini. Tariqat ini paling hebat sekarang, paling masyhur, banyak pengikutnya di Surabaya. Dan di mana-mana ada kabarnya, di seluruh negeri Indonesia ini ada cabang-cabangnya. Berkata Ustaz Adil, tariqat kami lebih hebat daripada tariqat Bapak. Tariqat apa itu, Pak? Tariqatul Rasul. Tariqat Rasulullah SAW. Semua tariqat harus tunduk kepada tariqat Rasul. Dia pun mulai bertanya-tanya, bagaimana tariqat Rasul itu? Kemudian keluarlah ketika itu kajian-kajian Ustaz Adil hafizahullah tabaraka ta'ala. Allahu Akbar. Banyak tariqat, macam-macam namanya, hantu belau, segala macam nama. Semua tariqat tersebut yang tidak ikut tariqat Rasul, sia-sia, gugur. Mengangkat suara keras di atas suara Nabi, gugur amalan. Bagaimana jika mendahului beliau dalam perkataan beliau, petunjuk beliau, sunnah beliau? Pasti semuanya gugur, enggak ada amal. Sia-sia. Capek-capek kita bekerja keras, capek-capek orang beribadah, jika sesuai dengan contoh Nabi SAW, semuanya akan gugur sia-sia. Subhanallah. Di antaranya berkata Aisyah radhiyallahu tabarakatuh anha, ya, ketika dia melihat Zaid bin Arqam terjerumus dalam riba, dalam berjual beli namanya riba inah. Ya, boleh jadi Zaid bin Arqam punya syubhat, dia enggak paham, makanya terjerumus dalam jual beli sistem inah. Inah jual beli tampaknya padahal sebenarnya dia bukan ingin jual beli. Saya beri contoh inah. Misalnya saya ingin pinjam uang kepada antum, tapi antum tak akan berikan saya uang. Karena orang barat meminjamkan uang tanpa mengambil keuntungan. Lalu takut mengambil keuntungan dengan meminjamkan riba. Akhirnya berubahlah bentuk. Saya bilang, akhi, handphone antum ini kayaknya bagus ini. Saya belilah handphone antum ini, ya. Ini saya beli 1.5 juta loh, tapi saya enggak punya uang sekarang. Saya bayar bulan depan. Itu pasaran handphone semua di mana-mana 1 juta. Semua tahu, saya beli 1.5 juta loh. Tapi saya enggak punya uang sekarang ini. Beri saya handphone tersebut. Nanti saya berikan antum uang 1.5 juta bulan depan, di awal bulan. Akhirnya deal. Dia berikan handphone, saya pegang handphone. Ya. Apakah dia pegang uang? Belum. Kapan dia akan pegang uang? Bulan depan. Ya. Kemudian saya rubah, akhi, saya butuh uang cash ini. Saya jual namanya antum handphone ini 1 juta lah tolong sekarang. Ya. Saya mau uang kayaknya, butuh saya uang ini. Udah lah, antum ambil handphone lagi 1 juta sini. Akhirnya dia ambil handphone, dia beri ke saya 1 juta. Ya. Ini jual beli yang kedua, tadi yang pertama dah selesai, yang kedua. Saya pegang uang cash 1 juta. Bulan depan saya bayar berapa? 1.5 juta. Ini bentuknya seolah-olah jual beli padahal dia riba. Zaid bin Arqam tergencet dalam bab ini. Ini bai'ul inah. Maka berkata Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha wardhaha, innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatubah. Kata Aisyah, sungguh Zaid telah membatalkan jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Gara-gara riba batal semua jihadnya kalau dia enggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, kita banyak melaksanakan berbagai macam amalan yang merusak segala macam kebaikan-kebaikan kita. Subhanallah. Penutup, fa ma'rifatu ma yafsidul a'mal fi hali wuqu'iha. Ilmu mengetahui perkara-perkara yang dapat merusak amal tatkala amal sedang dilakukan, wa yubtiluha wa yuhbituha. Ilmu mengetahui apa yang sekiranya dapat membatalkan amalan atau mengukuhkannya ba'da wuqu'iha, setelah terjadi. Karena kadang-kadang riya terjadi ketika sedang beramal. Kadang-kadang ketika sedang beramal lepas selamat, tapi riyanya datang setelah beramal. Ketika umrah dia jaga enggak selfie. Enggak ada fotonya ketika umrah, enggak ada ribut-ribut di Facebook. Selamat. Setelah umrah baru dia beberkan ke mana-mana. Ya. Jadi ilmu mengetahui apa yang merusak amalan ketika sedang terjadi, ilmu mengetahui apa yang merusak mengukur amalan setelah terjadi, min ahammi ma yanbaghi, perkara yang sangat harus benar-benar diperhatikan. An yufattisha 'alaihi al-'abdu, hamba benar-benar cek semua perkara tersebut. Wa yahrisu 'ala 'ilmihi, hendaklah dia benar-benar mengetahui ilmu tentang semua pembatal amalan tersebut. Wa yuhadziruhu, dan agar dia dapat menjauhinya. Wallahu alam. Lebih 5 menit. Mohon maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.